warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurul Tauhid, baik yang ikhwan maupun yang akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan jazakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita masuk poin yang ke-66, saya mau mengulang lagi poin yang ke-9 di halaman 498 tentang tidak boleh seorang muslim memohonkan ampunan bagi orang kafir atau musyrik, dan juga tidak boleh memohonkan rahmat terhadap mereka meskipun mereka adalah orang tua dan atau sanak kerabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat 113, Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu sanak kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka jahannam. Ayat ini saya sampaikan pada pekan yang lalu, turun yang pertama kali berkaitan dengan Abu Talib, yang kedua berkaitan dengan ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa tatkala Abu Talib menjelang wafat, maka Nabi masuk menjenguk Abu Talib untuk mendakwakan Abu Talib agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi di situ sudah ada teman-teman yang jelek, temannya Abu Talib yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi berkata, "Ai ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat Allah yang aku akan membelamu dengan kalimat ini si Allah pada hari kiamat. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Dan terus Nabi mendakwakan agar pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi dua orang ini tetap mendakwakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai di akhir nafasnya dia tetap dengan agamanya Abdul Muttalib. Artinya mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang. Kemudian Allah turunkan ayat ini, maka an-nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Artinya tidak patut bagi nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun untuk kaum musyrikin meskipun dia sanak kerabat, setelah jelas baginya bahwa ini termasuk penghuni neraka jahim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa ayat ini berkaitan dengan Abu Talib, dan berkaitan dengan Abu Talib juga turun ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Qasas di ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dalam surah Al-Qasas ayat 56. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada pekan yang lalu saya jelaskan bahwa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mati dalam keadaan kafir. Ini saya peralat, yang benar yang mati dalam keadaan kafir hanya Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir waktu perang Badar. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, ini lama dia hidupnya sampai Fathu Mekah. Nah, waktu Fathu Mekah masuk Islam dia. Di dalam kitab-kitab siar seperti dalam Al-Isaba, kemudian juga di dalam kitab Al-Isti'ab Uslul Ghaba, dan juga dalam Tajrid Asma'i Sahaba dan Imam Az-Zahabi, dikatakan bahwa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi akhu Ummu Salamah, dia saudaranya Ummu Salamah istri Nabi yang bernama Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ibunya namanya Atika. Ini Atika bintu Abdul Muttalib, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama wa kana syadidan 'ala muslimin wa mu'adiyan li Rasulullah. Dia sangat keras kepada kaum muslimin, Abdullah bin Abi Umayyah, dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslama qubail al-fath. Dia masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Dia masuk Islam dari tokoh-tokoh Quraisy waktu Fathu Makkah itu, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian juga Abu Sufyan. Kemudian dia meninggal dunia waktu Perang Hunain, mati syahid dalam Perang Hunain, Abdullah bin Abi Umayyah. Saya keliru pada perkara yang saya katakan keduanya mati kafir, tidak. Yang benar bahwa Abu Jahal mati dalam keadaan kafir ketika Perang Badar, adapun Abdullah bin Abi Umayyah dia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, dan dia mati syahid pada Perang Hunain, karena setelah Fathu Makkah ada perang namanya Perang Hunain. Ini yang berkaitan dengan ayat ini. Ayat ini juga berkaitan dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan bahwa Nabi SAW ziarah ke kubur ibunya, kemudian Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah malak, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Rasulullah bersabda, ini sa'atu Rabbi azza wa jalla fil istighfari li ummi falam ya'dhan li. Sesungguhnya aku mohon kepada Allah azza wa jalla agar mengampunkan ibuku, falam ya'dhan li, dan Allah tidak mengizinkan kepadaku. Karena itu aku menangis rahmatan laha minan nar, karena aku kesian dia masuk neraka. Kemudian Nabi menyebutkan, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarah kubur, dan seterusnya. Arti ayat ini berkaitan yang pertama dengan tentang Abu Talib, yang kedua berkaitan dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ibunya Nabi itu mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka dengan dasar penjelasan ini, baik dalam tafsir Mukatsir atau Tabari maupun yang lainnya, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Nasnya jelas sahih. Begitu juga berkaitan dengan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, ketika seorang bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Ya Rasulullah, di mana bapakku?" Kata Nabi, "Finnar, bapakmu di neraka." Ini masalah gaib ini. Yang seperti ini bukan masalah biasa gaib. Kalau gaib, enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Nabi diberitahu oleh Allah SWT ketika dikatakan bahwa bapaknya seorang sahabat itu masuk neraka. Tatkala orang itu berpaling, maksudnya berjalan, kata Nabi, panggil orang itu. Kalau dipanggil, dia sedih lah. Namanya bapak ini masuk neraka, sedih. Dipanggil orang itu, kemudian Nabi mengatakan kepada orang itu, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Untuk menjelaskan bahwa bapakku, bapakmu neraka, ini wahyu dari Allah SWT. Karena enggak ada tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Dan kita wajib mengimani. Dan hadis ini sahih sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Anas. Adapun di Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Istazantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wa istazantu an azura qabraha fa adzina li." Aku minta izin kepada Rabbku agar aku bisa memohonkan ampun untuk ibuku. Dan Allah tidak mengizinkan kepadaku. Dan aku minta izin agar aku menziarah kuburnya, maka Allah mengizinkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga ada sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi berziarah, zarah Nabi SAW qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu wa qala istazantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li wa sta'dantu fi an azura qabraha fa udhina li fa zurul qubura fa inna tudhakkirul mauta. Dalam riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengunjungi, artinya ziarah ke kubur ibunya. Nabi menangis dan orang-orang yang sekitarnya juga semuanya menangis. Nabi mengatakan, "Aku izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa ibuku. Allah tidak mengizinkan kepadaku. Aku minta izin untuk berziarah ke kuburnya, maka Allah izinkan." Maka adalah kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada mati. Masalah seperti ini masalah gaib. Kewajiban kita mengimani masalah gaib. Enggak boleh kita bantah. Perhatikan itu, masalah gaib kita wajib imani. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kita wajib mengiman yang gaib. Dan Nabi sudah menyampaikan tentang hadis ini. Kalau hadis ini salah, sudah dibantah. Kalau hadis ini dhaif, sudah dijelaskan oleh para ulama salaf, oleh ulama ahli hadis tentang dhaifnya. Jadi yang seperti ini kita kewajibannya sami'na atau na taslim gitu. Enggak ada orang yang paling sayang di muka bumi kepada ibunya, ya kecuali orang itu kepada ibunya. Sekarang yang paling sayang kepada ibunya Nabi siapa? Ya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sayang kepada bapaknya ya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan, "Abi wa abaka finnar," bapakku dan bapakmu neraka. Kemudian Nabi minta ampun untuk ibunya yang enggak diizinkan oleh Allah. Udah jelas ini hadisnya, sahih. Sharih hadisnya, jelas gitu. Yang diragukan apa yang diragukan oleh orang? Kesian. Ini bukan agama kalau kesian. Dipakai apa nih di sini? Perasaan. Perasaan bukan agama. Kita kalau udah jelas nasnya, dalilnya, sanadnya, kita wajib mengimani. Sebab ketika orang mengingkari dalil, itu berat hukumannya bagi dia. Dia menuduh Nabi itu. Nabi menyampaikan sesuatu yang bohong kan berarti. Enggak benar. Itu berat hukumannya. Kemudian mengingkari nas Al-Quran yang Allah turunkan, kemudian Nabi menjelaskan dari Al-Quran itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Maka yang seperti ini kita bukan pakai akal, tapi kita wajib mengimani orang ber. Kemudian ada riwayat, tapi maudhu dibawakan oleh Imam Suyuti bahwa nanti di hari kiamat itu ibu dan bapaknya Nabi dihidupkan kemudian beriman. Ini hadis maudhu, ini ada dibawakan. Syekh Al-Albani membahas tentang masalah ini di dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-6 di hadis 2592. Jadi hadis tentang masalah ini riwayatnya sahih. Kemudian lagi kalau kita lihat penjelasan Imam Al-Baihaqi, bagus Imam Baihaqi ini dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra lil Imam Al-Baihaqi. Beliau menjelaskan wajib kita mendahulukan iman dan membenarkan, bukan perasaan. Ketika Imam Baihaqi membahas bahwasanya aku lahir dari kedua orang tua yang menikah, kata Nabi, kharajtu min nikahin ghairu sifah. Artinya aku ini lahir dari orang tua yang menikah, resmi nikahnya, bukan dari berzina, kata Nabi SAW. Nah kemudian kata Imam Baihaqi setelah dibawakan riwayat itu, wa abawahu kana musyrikaini, dan kedua orang tuanya adalah musyrik, kafir. Itu jelas Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqi di juz yang ke-7 di halaman 190. Jadi antum lihat jelas ini pembahasan ilmiah, dan ini masalah iman yang wajib kita imani. Ya jangan dipermasalahkan kok membahas tentang ibunya Nabi, karena pas pembahasannya ayat ini berkaitan dengan pamannya Nabi, berkaitan dengan ibunya Nabi, maka kita bahas. Sekarang kita lanjutkan, kita masuk poin yang ke-66 setelah kita membahas tentang al-wala wal-bara dan konsekuensinya dari akidah al-wala dan konsekuensi dari akidah al-bara. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana kita muamalah dengan orang kafir, boleh atau tidak? Karena kita kan wajib bara, berlepas dari orang-orang kafir. Sekarang kalau muamalah jual beli dan yang lainnya, boleh atau tidak? Ini kita bahas sekarang. Poin yang ke-66, hukum bermuamalah dengan orang kafir. Ahlussunnah membolehkan melakukan muamalah dengan orang kafir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun di antara muamalah yang dibolehkan menurut syar'i adalah, yang pertama, boleh melakukan transaksi dengan mereka dalam perdagangan, sewa menyewa dan jual beli barang, selama alat tukar maupun barangnya dibenarkan menurut syariat Islam. Berarti kita boleh transaksi dagang biasa zaman sahabat, mereka jual beli dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, dengan Nasrani, enggak ada masalah. Jadi jual beli dengan mereka, sewa menyewa, enggak ada masalah, selama bukan barang yang haram. Kalau barang itu jelas haram, khamar enggak boleh, haram. Atau si orang kafir jualnya jual rokok, ya haram. Enggak boleh jual beli rokok, haram, enggak boleh. Haram. Karena jelas rokok itu haram hukumnya. Maka jual beli rokok juga hukumnya haram dalam Islam. Khamar, narkoba, itu yang hukumnya haram dalam Islam. Atau barang-barang yang sudah jelas dalam syariat Islam bahwa itu haram, enggak boleh kita jual beli. Hatta sesama muslim enggak boleh, apalagi dengan orang kafir. Ya transaksi dibolehkan dalam Islam, jual beli dengan mereka. Orang kafir datang ke dagangan kita beli, enggak ada masalah. Jangan bilang, oh enggak boleh, kamu orang kafir. Enggak ada dalam Islam. Enggak ada dalam Islam. Jadi tetap jual beli itu boleh. Sewa menyewa di kontrak rumah kita boleh. Atau orang punya apartemen disewakan orang kafir boleh. Enggak ada masalah. Ini bicara kita muamalah ya, dengan orang kafir. Ketika antum mengharamkan, maka antum harus ada dalilnya. Karena al-asal dalam masalah keduniaan apa? Al-asul fil asya' al-ibaha. Asal muamalah juga ibaha, asal muamalah. mubah. Ketika dia mengharamkan, harus ada keterangan kenapa mengharamkan. Sama juga ketika orang memboikot barang orang kafir, yang punya hak untuk memboikot itu siapa? Ulil amri. Antum mengharamkan barang-barang ini dari mana? Pada asalnya barang itu adalah halal, kenapa diharamkan? Kalau antum gak mau beli, gak ada masalah. Tapi jangan ngajak orang untuk tidak mau beli. Gak boleh lah Islam. Jadi itu hati-hati itu. Nanti kena hukum nanti. Baik dalam syariat maupun juga dalam hukum positif. Gak boleh gitu. Seperti itu. Nanti kita memboikot orang, gak boleh. Dan juga menyusahkan kaum muslimin nanti. Kan yang dagang dari produk-produk barang asing siapa? Yang dagang siapa? Orang Islam. Gitu. Dengan kita memboikot, kita menyusahkan kaum muslim. Kalau negara, gak ada masalah. Pemerintah. Jadi ini harus diperhatikan. Jangan karena emosi kita dengan orang Yahudi atau dengan orang kafir, kemudian kita mengharamkan. Gak boleh dalam Islam. Kita gak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Dan gak boleh kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Yang kedua, wakaf mereka dibolehkan selama pada hal-hal di mana wakaf terhadap kaum muslimin diperbolehkan. Misalnya dia berderma kepada fakir miskin, atau memperbaiki jalan, atau kepada ibnu sabil, atau dia membantu pondok. Secara hukum syari boleh atau tidak boleh? Boleh hukum syari. Gitu. Cuma yang dipertanyakan kemana orang Islamnya? Kok yang bantu orang kafir? Apa udah gak ada orang Islam? Apa orang Islam udah gak punya duit lagi? Atau semuanya bakhil? Kalau udah bakhil semuanya, udah gak ada obatnya deh. Udah gak ada obatnya. Nabi pernah melihat ada orang yang bakhil. Kata Nabi, ayyudain adwa minal bukhl. Ayyudain. Artinya penyakit apa lagi udah yang lebih berbahaya dari bakhil? Gak ada lagi udah. Dia penyakit yang paling kronis dari semua penyakit, dia bakhil. Makanya ketika ada orang-orang kafir bantu pondok, nah orang Islamnya kemana? Ada orang kafir bantu masjid, bangun masjid, nah orang Islamnya kemana? Kok bukan orang Islam yang bangun masjid, kok orang kafir? Akhirnya macam-macam deh tuh modelnya masjid sekarang. Kalau orang kafir yang bangun, modelnya model kenteng sekarang ini masjidnya. Karena orang kafir yang bangun. Jadi ini udah banyak masalah ini. Nanti awalnya masjid, terakhirnya kelenteng nanti jadinya. Jadi mestinya orang Islam, dan orang Islam banyak duitnya. Cuma itu bakhil, pelit, kikir, kedekut, itu aja. Itu masalahnya. Banyak duitnya orang Islam, banyak duitnya. Cuma bakhil. Jadi kalau mereka mau nyumbang secara hukum syari boleh. Mau ada gempa, dia mau bantu secara hukum syari boleh. Cuma sekarang kan orang kafir ketika membantu itu mesti punya apa? Punya misi. Nah itu yang berbahaya. Sesuai dengan nas Al-Quran, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi yang nangani ini adalah orang-orang Islam untuk segala macam ini. Tapi kalau mereka mau membantu secara hukum syari boleh. Kita bicara soal bolehnya atau tidak boleh. Kita bicara Muhammad dan orang kafir, boleh atau tidak boleh. Yang ketiga, dibolehkan memberikan pinjaman dan atau meminjam dari mereka walaupun dengan cara menggadaikan barang. Sebab diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia sedang baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sok gandum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tuwfiya Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'irin." Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besinya tergadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Tuh, perhatikan di sini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bawakan faedahnya di bawahnya, di footnote-nya. Di cetakan yang terbaru, saya bawakan faedahnya. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Pelajaran penting di antaranya, faedahnya banyak ini. Yang A, boleh bermuamalah jual beli, gadai dan lainnya dengan orang kafir selama zat barang tersebut bukan barang yang haram. Yang C, penjelasan bahwa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana, fakir, miskin, dan Nabi mengutamakan kehidupan akhirat. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin dunia dan akhirat. Untuk perhatikan di sini, Nabi punya 9 istri dan tidak punya gandum di rumahnya. Enggak ada sama sekali. Yang ada di rumahnya baju besi, beliau gadaikan kepada orang Yahudi supaya mendapatkan makanan untuk memberikan makan 9 istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang di bahwa Nabi SAW tidak pernah minta-minta kepada manusia, bahkan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak sekalipun seperti makan dan minum, beliau SAW tidak pernah minta-minta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diperhatikan, yang kita tiru, yang kita contoh adalah Rasulullah SAW. Jangan tiru para ustaz, jangan. Sakit dikit udah masukin WA, saya sakit, anak saya sakit, Allah, Allah, wala quwata illa billah. Minta apa di sini? Minta donasi. Hukumnya haram dalam Islam, donasi haram. Minta-minta pada manusia. Hadisnya banyak tentang masalah ini, banyak. Dan itu penghinaan. Dan itu termasuk akhlak yang buruk. Minta-minta pada manusia termasuk akhlak yang buruk. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Raudhatul Uqala. Itu akhlak yang jelek, yang buruk, itu minta-minta pada manusia. Nabi enggak mau minta. Nabi, kenapa Nabi sama Yahudi? Kalau Nabi gadakan sahabat, enggak usah Rasulullah, saya kasih aja 30 sok gandum. Enggak mau Nabi dikasih, enggak mau. Punya izzah, punya harga diri, punya kemuliaan dan punya muru'ah. Sekarang enggak ada seperti itu. Gitu. Malah senangnya apa sekarang? Dikasih. Jangan. Selama kita mampu beli, kita beli. Jangan dikasih sama orang, jangan. Kita harus punya izzah. Kan Nabi sendiri menyebutkan demikian. Wa izzahu istighna'un nisa. Dan kemuliaan seorang muslim dengan dia tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Jangan ada tuh setitik aja mengharapkan. Jangan, jangan ada. Hilangkan kikis dari hati kita. Kita berharap sepenuhnya hanya kepada Allah yang maha kaya, maha karim, maha dermawan Allah SWT. Jangan mengharapkan manusia, jangan. Jadi Nabi tidak minta-minta dan tidak mengharap dari manusia. Untuk makan 9 istrinya, Nabi tidak minta sama sahabat. Dan tidak menceritakan tentang susahnya Nabi. Ini masalah pokok loh, Bu. Makanan tiap hari makan, gandum, tidak ada makanan sehari. Pernah Nabi di rumahnya tidak punya kurma sama sekali, gandum tidak ada, kurma tidak ada. Tapi tidak ngaduk pada sahabat, tidak ada. Tidak cerita pada sahabat, diam sudah. Ini dia gadaikan barang. Ini kemuliaan yang wajib kita ikuti, kita tiru adalah Rasulullah SAW. Yang E, Rasulullah SAW adalah orang yang paling sabar dengan kehidupan yang sempit. Begitu juga istri-istri beliau SAW, mereka tidak pernah mengeluh kepada manusia tentang sempitnya kehidupan. Perhatikan tuh, Rasulullah SAW orang paling sabar dengan kehidupan yang sempit. Begitu pula istri-istri beliau SAW, mereka tidak pernah mengeluh kepada manusia tentang sempitnya kehidupan. Tidak pernah ngeluh. Tapi kalau kita lihat sekarang, Allah, ngeluh semua. Enggak orang awamnya, enggak guru-gurunya, enggak ustad-ustadnya, enggak pelajar, sama semuanya ngeluh. Padahal kadang-kadang dia jadi guru, udah digaji, tetap aja masih ngeluh. Dia pondok, masih ngeluh. Mestinya enggak perlu ngeluh. Justru itulah yang Allah berikan kepada dia, itu yang terbaik buat dia. Dia syukuri. Kalau syukur ditambah sama Allah. Ditambah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur akan ditambah nikmat itu. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Syukuri aja. Dan qanaah, puas dengan apa yang ada. Ini enggak ngeluh aja. Dapat gaji segini, ngeluh, ini ngeluh. Antum bandingkan dengan orang yang lebih susah dari kita, lihat kepada yang bawah. Gitu. Apalagi sekarang sekolah-sekolahnya pondok-pondok bayarnya mahal. Mau tambah jadi lagi, udah gaji gede masih ngeluh lagi. Hari yang ngajarkan orang untuk tidak apa? Tidak bersyukur dengan apa yang ada. Kita syukuri, alhamdulillah. Dulu enggak ada namanya orang ngajar digaji, enggak ada. dakwah dikasih uang, enggak ada sama sekali. Ini kata Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf, enggak ada salaf ngarepin duit dari, enggak ada. Dia jangan jerih payah sendiri. Jadi sekarang udah enggak ngikuti salaf. Jadi ini udah banyak yang menyalahi manhaj salaf, udah terlalu banyak gitu. Makanya kalau kita lihat banyak ketidakberkahan dalam hidup, ketidakberkahan dalam keluarga, ketidakberkahan dalam dakwah. Karena apa? Ya, dia enggak merasa cukup apa yang Allah berikan. Sedangkan sumbernya fitnah diantaranya apa? Harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku masalah harta. Anda perhatikan itu. Ingat, contoh kita Rasulullah SAW. Enggak ada minta-minta sama sahabat. Enggak ada. Saya ini dengan istri saya 9 lapar. Donasi yang donasi kumpul masalah. Enggak ada. Allah musta'an. Ini menghinakan diri pada manusia. Memang orang seperti itu memang sudah hina dari awalnya, dia dakwah, tambah hina lagi dia dakwah. Kenapa? Minta-minta pada manusia. Ini orang yang seperti ini, minta-minta, dia akan hina hidupnya sampai akhir hayatnya nanti. Rugi hidup yang begitu. Anda putuskan tuh semuanya. Jangan mengharap pada manusia, mengharap pada Allah. Orang yang mengharap pada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang mengharap pada manusia, pasti dia akan kecewa. Orang kalau udah biasa minta-minta, hatta dia udah kaya, tetap masih minta-minta. Wah, saya lihat sendiri seperti ini. Udah punya rumah, udah punya mobil, tetap karena udah biasa minta-minta. Jadi apa dia? Jadi tukang minta-minta. Jadi hina dia seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Kesian seperti itu. Antum jangan seperti itu. Jangan. Antum kerja, usaha dengan hasil yang sedikit, antum syukuri, itu nikmat, antum makan. Tapi jangan mengharap dari manusia. Jangan mengharapkan donasi, jangan. Sekarang ini yang bikin rusak ini donasi, ini bikin rusak. Rusak pribadi seseorang. Rusak kehormatan seseorang. Rusak rumah tangga orang. Rusak dakwah. Yang donasi itu, rusak. Dari zaman Nabi enggak ada orang. Ada orang sakit, kumpulin donasi. Ada orang meninggal, kumpulin donasi. Bahasa ini pakai. Bahasanya dari bahasa talbis iblis. Apa sih? Tali kasih. Oh, no, tali kasih. Bahasanya bagus. Kayak riba aja, bunga. Riba. Tali kasih. Sekarang, apa enggak ada di zaman sahabat yang meninggal? Banyak. Zaman tabi'in yang meninggal banyak. Ada yang meninggal punya anaknya 10, ada enggak? Ada. Yang punya istri 4, 10 meninggal, tapi enggak ada. Donasi istrinya 4. Anak cuma. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Antum baca deh. Kitab-kitab siar, enggak ada. Sekarang aja ini. Ini ngerusak dakwah, semua ngerusak dakwah. Contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu. Sahabat sudah berkali-kali ceritakan tentang Abu Hurairah sampai pingsan, nyampaikan hadis pingsan. Enggak minta-minta, saya lapar dari pagi belum makan. Jadi Nabi enggak pernah tuh mengeluhkan tentang kehidupan yang sempit kepada manusia, tidak pernah sama sekali. Karena kan enggak dikeluhkan. Di mana dikeluhkannya? Di media sosial. Ini orang sakit nih. Yang ngeluhkan sakit, yang bacanya juga sakit. Allah musta'an. Jadi kita sekarang ngadepin banyak orang sakit nih, jadi kita bingung juga dakwahnya. Banyak orang sakit gitu. Sakit dia. Kenapa diceritakan kepada manusia? Yang orang zat yang paling kasih dan sayang kepada dia siapa? Allah. Yang menciptakan dia Allah, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kenapa ngaduk pada manusia? Hatta dia apa sakit, enggak usah ngadukan pada manusia. Manusia bisa apa? Ini udah banyak yang enggak beres yang harus antum perhatikan ini. Jadi jangan dianggap biasa tuh, donasi-donasi itu enggak biasa itu. Itu perbuatan yang baru dalam agama itu. Yang F, tidak pernah Rasulullah menyuruh para sahabat, ini perhatikan ya, tidak pernah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan donasi buat makan beliau dan para sahabatnya. Tidak pernah ada. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai jatuh pingsan karena kelaparan, dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mau minta-minta kepada para sahabatnya. Hadisnya sahih Imam Bukhari. Itu diantaranya. Di antara fawaid yang dapat kita ambil dari hadis Nabi SAW, hadisnya riwayat Bukhari, fawaidnya banyak ini, fawaidnya banyak, tapi itu saya cukupkan segitu aja. Sekarang kita masuk yang keempat. Saya belajar fawaid ini dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau kalau ngajar bawakan hadis mesti ada fawaidnya. Kadang fawaidnya bisa 10, kadang bisa 20. Jadi saya masya Allah dapat manfaat. Dia bawakan hadis ada fawaidnya. Dan di sini memang ada fawaidnya. Sebenarnya ada banyak lagi, saya tulis lagi banyak ini fawaidnya tentang ini. Jadi fawaid, faedah-faedah dari hadis itu banyak. Dan itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, haram mengizinkan mereka untuk membangun rumah ibadah. Termasuk sekarang yang keempat, fawaidnya udah selesai sampai F. Sekarang kita masuk yang keempat, haram mengizinkan mereka untuk membangun rumah ibadah bagi mereka di negeri muslim. Kaum muslimin dan para pejabat muslim tidak boleh sekali mengizinkan membangun rumah ibadah orang kafir, apakah itu gereja, kelenteng atau lainnya. Yang kita bicara di negeri Islam ya. Di negeri Islam enggak boleh mereka membangun karena pemerintah Islam melarang. Kalau di situ udah ada, di situ udah ada gereja atau kelenteng, enggak boleh dibongkar. Enggak boleh dihancur, enggak boleh. Karena ada orang yang ibadah di situ, enggak boleh. Hatta dalam perang pun enggak boleh dihancurkan. Hatta dalam perang enggak boleh. Itu udah syariat yang ngatur yang demikian itu. Tapi dibangun baru enggak boleh. Dari itu. Kalau lama ada enggak masalah, tapi bangun baru tidak boleh. Karena itu kebijaksanaan pemerintah Islam. Pemerintah Islam. Sebab dengan dibangunnya tempat-tempat itu akan membawa kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama mereka. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kan setelah Nabi menjelang wafat, Nabi suruh kan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Al-Arab. Akhrijuhum min Jazirah Al-Arab. Disuruh keluar tuh semuanya. Yahudi, Nasrani dari Jazirah Al-Arab. Disuruh keluar. Jadi setelah Fatuh Mekah, setelah Nabi kembali ke Madinah, udah kuat Islam ini, maka diusir mereka semuanya. Gak boleh ditinggal negeri Islam. Karena keberadaan mereka negeri Islam akan mempengaruhi orang Islam untuk merusak agamanya. Dan mereka minta perlindungan dengan negeri Islam boleh, tidak masalah. Kalau mereka minta perlindungan dengan negeri Islam, mereka enggak punya tempat dan mereka enggak mampu untuk pindah, boleh. Itu namanya orang kafir zimmi yang minta perlindungan dari negara Islam. Atau dia bikin perjanjian yang dikatakan kafir mu'ahad. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, masjid enggak boleh dibangun. Tapi gereja diizinkan dibangun. Ini keanehan. Yang pemerintahnya orang Islam bukan? Islam. Pejabatnya orang Islam. Tapi masjid enggak diizinkan. Makanya dipertanyakan Islam apa dia itu? Islamnya Islam apa? Padahal dengan dia membangun masjid, mengizinkan masjid, fadilannya besar, ganjarannya besar. Mungkin urusan dia akan dimudahkan oleh Allah. Tapi ketika dia larang, itu akan berat dia. Di dunia berat, setelah dia lengser dari jabatan dia akan berat, sebelum meninggal dia berat, dikubur dia berat, di akhirat lebih berat lagi nanti. Karena dia menghalangi orang ibadah, sehari dihalangi, itu berapa tuh dosanya? Karena kan mesti orang sholat, sekarang dibangun masjid nih, sehari orang sholat, berapa ganjaran tuh yang didapat? Sepekan, sebulan, setahun, sekarang berapa tahun dihalangi masjid? Berat buat dia, di dunia berat, di akhirat berat. Jadi kalau sekarang dia belum kena hukumannya, ya sabar aja, nanti juga pasti akan kena. Gitu. Karena nggak mungkin kan, orang berbuat kejelekan nggak dibalas, tidak mungkin, mustahil. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas oleh Allah yang seperti itu juga, pasti, pasti itu. Jadi orang berbuat kejelekan siapa aja itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia sekarang belum dibalas, ya pasti nggak mungkin enggak, nggak mungkin enggak. Masjid dihalangi oleh dia, ya pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Dan akan menyusahkan bukan dia yang dia susah aja, dia susah, istrinya susah, anaknya susah, keturunannya susah nanti dia. Berat. Karena perbuatan dosa itu punya pengaruh. kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anak, kepada keturunannya punya dosa, punya pengaruh itu. Dosa keturunan enggak ada, tapi pengaruh dari perbuatan orang tuanya punya pengaruh kepada anak-anaknya nanti. Belum lagi yang lainnya tuh, doa-doa kaum muslimin karena dizolimi kan. Kan da'watul mazlum mustajab, kata Nabi. Doanya orang dizolimi makbul. Kalau enggak dikabulkan di dunia nanti menjelang dia wafat atau nanti dikubur atau nanti di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Ini banyak sekarang ini. Jadi gereja diizinkan, kelenteng diizinkan, masjid dilarang. Bahkan sudah ada masjid, masjid ditutup. Ini kadang-kadang aneh. Orang bikin kajian di masjid, dibubarkan. Masjid ditutup gara-gara khutbah. Karena ada beberapa tempat tuh. Masjid ada khotib yang khutbah karena membawakan kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kok ditutup? Mesti dipanggil diskusi aja. Diskusi, di mana kesalahan membawakan hadis itu? Kenapa dilarang? Itu kan yang pertama kali membawakan Rasulullah SAW. Berarti pada akhirnya dia tidak senang dengan Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu. Ini udah penistaan kepada agama ini. Yang kelima, orang zimmi atau orang kafir yang berada di negeri muslim dan mu'ahad, orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan negeri muslim tidak boleh diganggu. Zimmi, orang kafir mu'ahad yang ada di negeri muslim itu tidak boleh diganggu, apakah dia duta besar atau dia yang lainnya yang datang atau dia turis ya, yang mengizinkan pemerintah, enggak boleh kita ganggu. Itu urusan pemerintah. Yang salah pemerintah, yang dosa pemerintah. Ketika dia izinkan orang-orang yang enggak benar masuk ke negeri kaum muslimin. Tapi diganggu enggak boleh. Selama mereka mematuhi perjanjian dengan pemerintah muslim. Yang keenam, hukum qisas atau nyawa dan yang lainnya diberlakukan juga kepada mereka. Harus kisos, ada orang kafir bunuh orang Islam, ya harus dibunuh. Ada orang kafir motong tangan orang Islam, ya harus dipotong tangan mereka. Dan dalam kitab Taurat juga sudah ada kisos, itu ada dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah tentang kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha man ufiya min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un nabiy ihsan dhalika takhfifu min rabbikum rahmah faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun 'alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 178 179. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu mengkisas orang-orang yang terbunuh, yang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang diberikan maaf sedikit aja dari saudaranya, maka dia iringi dengan yang ma'ruf dan dia bayar diat dengan cara yang baik. Itu keringanan dari Allah dan rahmat. Barang siapa yang melewati yang demikian itu, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Dan bagi kalian, walakum fil qisasi hayat, bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Justru kalau dilaksanakan hukum qisas, enggak ada lagi pembunuhan. Kalau sekarang ada pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, kemudian ada qisas. Nah, dengan ada qisas, enggak ada lagi pembunuhan. Nah, itu merupakan kehidupan. Kehidupan. Wahai orang-orang yang berpikir agar kalian bertakwa. Kalau enggak ada qisas ya tetap pembunuhan di mana-mana terjadi sampai sekarang. Kemudian dalam kitab Taurat juga disebutkan tentang pelaksanaan hukum itu di dalam surah Al-Maidah di ayat 45. Di dalam kitab Taurat sudah disebutkan wa katabna 'alim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Dan kami telah tuliskan, telah wajibkan atas mereka dalam Taurat bahwa jiwa dengan jiwa. Jadi kalau ada orang yang dibunuh, dia balas bunuh. Mata dengan mata, ada mata dicongkel, ya dia congkel lagi matanya. Hidung dengan hidung, kalau ada hidung yang dipotong, ya harus potong hidungnya dia. Atau telinga dengan telinga, ada orang jahat potong telinga, dia harus potong telinganya. Atau gigi dengan gigi, dan semua yang luka ada kisosnya. Barang siapa yang bersedekah, maka itu sebagai kafarah baginya. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan tuh bahwa ada tentang kisos. Maka Nabi laksanakan ketika ada orang Yahudi yang membunuh seorang wanita Islam, maka dia dibunuh sesuai dengan cara yang dia bunuh. Karena wanita itu dibunuh dengan dua batu kepalanya sampai pecah kepalanya. Maka Yahudi itu dipanggil, dia hancurkan lagi. Kisos namanya itu. Lakukan Rasulullah SAW. Jadi siapa yang melakukan pembunuhan harus dibalas, bunuh. Apakah dia Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Jadi hukum kisos itu berlaku untuk semua. Yang ketujuh, boleh melakukan perjanjian damai dengan mereka, baik karena permintaan kita maupun karena permintaan mereka, selama hal itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Dan pemimpin kaum muslimin sendiri cenderung ke arah itu. Berdasarkan firman Allah SWT, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Tapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah. Dalam surah Anfal ayat 61. Tetapi perjanjian damai itu harus bersifat sementara dan tidak mutlak atau tidak untuk selamanya. Jadi perjanjian damai ini, kalau memang kita pemerintah kuat ya. Kalau enggak kuat ya dilanggar. Dan sifat dari orang Yahudi ya Nasrani itu punya sifatnya, sifat melanggar perjanjian. Kepada Allah aja mereka langgar, apalagi kepada manusia. Makanya banyak yang sia-sia tuh perjanjian pemerintah kaum muslimin kepada Yahudi di Palestina. Itu sia-sia dari dulu, enggak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi dilanggar oleh mereka. Jangankan kepada manusia, kepada Allah mereka langgar. Dan Allah abadikan banyak dalam Al-Qur'an. Sekarang kita masuk yang ke-8. Darah dan harta dan kehormatan kaum zimmi, orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam, dan mu'ahad, orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin, adalah haram. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, hartanya tidak boleh diambil, dan kehormatannya tidak boleh dinodai. Apabila mereka bukan kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, artinya darah dan harta kehormatan orang zimmi, orang kafir yang dia mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam, atau yang punya perjanjian, orang kafir yang perjanjian dengan kaum muslimin, itu haram darahnya, gak boleh dia dibunuh, gak boleh juga ditumpahkan darahnya, gak boleh diambil hartanya, dan kehormatannya tidak boleh dinodai. Apabila mereka bukan kafir harbi, harbi itu artinya yang memerangi kaum muslimin. Ini kita bicara orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin. Sebab Allah SWT melarang kita membunuh mereka, melarang. Allah berfirman, la yanhakumul ladina, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Artinya kita enggak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah atau lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma sorga. Sesungguhnya aroma sorga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Kalau orang kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh, apalagi orang Islam. Berat hukumannya kalau orang Islam dibunuh. Juga Nabi bersabda sama, di hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi juga bersabda, "Man qatala qatilan min ahli dhimmati lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh seorang dari ahli dhimmah, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Amr. Artinya membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam atau mendapat perlindungan dari pemerintah Islam, dibunuh, orang yang membunuhnya enggak akan mencium aroma surga. Berat berarti. Jadi enggak boleh itu mengganggu orang kafir, itu enggak boleh, meskipun dia datang dengan berbagai macam pakaian yang kita enggak cocok untuk melihatnya. Tapi pemerintah mengizinkan. Ini urusan pemerintah. Kita enggak boleh mengganggu mereka, enggak boleh. Mereka aman, enggak boleh. Apalagi kalau dia memang udah tinggal di sini, dari kecil di sini, tetangga kita, enggak boleh ganggu. Enggak boleh. Dan banyak orang mengganggu orang kafir dalam hukum Islam, enggak boleh. Apalagi tetangga kita, enggak boleh kita ganggu. Kalau orang kafir enggak boleh kita bunuh, apalagi orang Islam, maka yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim bahwa membunuh seorang muslim ancamannya berat, yaitu balasannya neraka jahannam kekal, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adama adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Dia kekal dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat besar. Lima, Allah sebutkan di sini. Kalau orang membunuh seorang muslim, yang pertama Allah sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazau jahanam. Yang pertama, neraka jahanam. Yang kedua, khalun fi, dia akan kekal dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga, wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Yang kelima, wa 'adama adzaban 'azima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. Lima itu bagi orang yang membunuh seorang muslim. Maka itu hati-hati itu. Jangan gampang-gampang mengancam orang, enggak boleh. Kita menunjukkan senjata aja kepada orang Islam enggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Satu lagi babnya. Bab yang ke-60. 67. Perbedaan antara al-bara dengan keharusan bermuamalah dengan baik. Ke-67, perbedaan antara bara dengan keharusan bermuamalah dengan baik. Sikap permusuhan terhadap orang-orang kafir tidak berarti bahwa kita boleh bersikap buruk dan bertindak sewenang-wenang terhadap mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Seorang muslim bahkan harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang masih musyrik. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kau mentaati keduanya dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Surah Luqman ayat 15. Arti kita bara membenci orang kafir, tapi enggak boleh kita mengganggu mereka, enggak boleh. Kita tetap bermuamalah dengan mereka. Kita enggak suka dengan kekafirannya, tapi muamalah jual beli boleh dalam Islam. Kebencian itu juga tidak boleh mencegah kita untuk melakukan apa yang menjadi hak mereka, menerima kesaksian sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, serta berbuat baik terhadap mereka sesuai ketentuan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Allah SWT berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berlaku adil. Hukum ini berlaku untuk orang-orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dan jaminan dari kaum muslimin, dan tidak berlaku bagi orang kafir yang berstatus ahlul harb, yang memerangi kaum muslimin. Dengan demikian jelaslah bahwa muamalah yang baik dengan orang kafir adalah sesuatu akhlak yang mulia, yang sangat dianjurkan menurut batasan syariat Islam. Perhatikan, menurut batasan syariat Islam. Sedangkan yang diharamkan adalah mencintai, menjadikan dia sebagai teman setia, mendukung dan menolong orang kafir dalam rangka kekufuran. Pengharaman ini dapat menyebabkan pelakunya sampai kepada kekufuran. Allah SWT berfirman, "Wa may tawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Arti Islam ini sudah mengatur tentang bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Jadi kalau mau dibahasakan sekarang tentang kerukunan umat beragama, justru orang Islam yang pertama kali mencetuskan ini. Orang Islam justru orang yang baik kepada orang kafir dari zaman dahulu. Kebencian barak kepada mereka tetap ada. Tapi mereka sebagai tetangga, mereka sebagai rakyat, muamalah tetap baik orang Islam. Kalau yang begini enggak perlu diajarkan. Nah, sekarang kan timbul apa? Usaha-usaha bagaimana untuk supaya umat Islam damai dengan orang kafir. Dari dulu damai. Cuma mereka punya misi. Apa misinya? Untuk memurtadkan umat Islam. Apakah dengan jil, apakah dengan jin, atau dengan Islam mereka sekarang ini dengan moderasi. Ini semua kejahatan ini. Dibikin bukunya, dibikin programnya, bagaimana membuat umat Islam rukun dengan orang-orang kafir. Orang Islam udah rukun dengan orang kafir. Gak pernah kita ganggu mereka. Kalau seandainya umat Islam ganggu mereka, mereka gak akan hidup tuh, gak punya toko lagi di Indonesia ini. Kalau akalnya mereka waras, cuma mereka gak waras. Gitu. Dia bikin buku lah, moderasi. Bikin lagi segala macam. Yang ngarang juga, yang nulis juga anak-anak kiai nulis. Gitu. Untuk apa? Untuk orang Islam ini berbuat baik kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama dengan mereka. Nanti Natal sama-sama, kalau Gong Cipacai sama dengan mereka, gabung dengan mereka. Itu tujuannya. Tujuannya itu. Sedangkan dalam Islam enggak boleh. Udah ada nasnya tentang barok. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang Islam enggak boleh mereka menyaksikan acara-acara orang kafir selama-lamanya. Kalau mereka lewati dengan cara yang baik. Mereka enggak ganggu. Jadi mereka seperti ini nih awalnya sebenarnya ada firqa-firqa yang sesat yang memang membuat kerusakan. Segelintir aja firqa yang sesat. Dari kelompok apa? Takfiri. Ngebom sini. Ini bukan dari Islam. Islam enggak pernah ngajarkan demikian. Terorisme bukan dari Islam. Islam enggak pernah ngajarkan. Ini asalnya yang pertama kali berontak kepada penguasa siapa? Khawarij. Dan diikuti yang lain. Nah, segelintir orang ini kemudian mereka, oh ini orang Islam nih dipukul rata semuanya. Orang Islam ini adalah teroris, bibit teroris segala macam. Dari mereka yang ngomong orang Islam juga. Cuma orang-orang Islam yang memang sudah punya sifat apa? Munafik, gitu, punya sifat munafik. Ini tokoh-tokohnya tokoh munafik dan di Indonesia banyak tokoh munafik ini, gitu. Padahal mereka dibayar kecil, enggak ada harganya. Berapa miliar yang dibayar mereka? Tapi mereka sudah menjual agama dengan harga yang sedikit. Untuk apa? Untuk merusakkan Islam. Makanya yang harus kita tanamkan sekarang ini tentang akidah terus. Supaya orang Islam sadar itu. Bahwa perbuatan mereka ini sudah kejahatan. Pada hakikatnya kalau kita mau bicara dengan dasar dalil di Quran. Juga dengan akal yang waras. Pada hakikatnya mereka ini yang semua ini membuat kerusakan di muka bumi. Apakah itu jil, apakah itu jin yang membuat moderasi atau tokoh-tokoh yang lain yang mengizinkan pembangunan-pembangunan untuk orang-orang kafir. Pada akhirnya mereka merusak di muka bumi. Nanti kapan-kapan saya bawakan ayatnya. Nasin di awal-awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan. Nanti bisa lihat tafsirnya bagaimana. Di awal surah Al-Baqarah Allah menceritakan tentang orang beriman berapa ayat? 5. Allah ceritakan tentang orang kafir berapa ayat? 2. Tapi Allah ceritakan tentang orang munafik di awal surah Al-Baqarah berapa ayat? 13 ayat. Yang berjalan sekarang ini orang-orang munafik untuk merusak agama Islam. dengan berbagai macam cara dah, dengan jilnya, dengan jinnya, dengan moderasi, dengan segala macam bahasa sudah, semuanya gitu. Toleransi segala macam, dianggap kita enggak toleransi, kita paling toleransi dari awal, enggak pernah ngerusak sama sekali gitu. Cuma mereka ini udah seperti itu, disuruh sama orang-orang kafir. Tujuan apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Gitu. Ini toleransi udah enggak benar. Makanya gaungnya mereka semua agama baik, agama sama dari dulu sampai sekarang enggak berubah itu. Mantap. Dan itu orang mengatakan demikian, kata para ulama, murtad dari agama Islam. Orang mengatakan semua agama baik, semua agama sama, itu adalah murtad dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia enggak percaya dengan Al-Qur'an. Inna dina indallahil Islam. Dia enggak percaya dengan Al-Qur'an. Wa may yabtaghi ghayra Islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka gencar ini terus, enggak pernah berhenti. Pada akhirnya mereka ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan muka bumi. Jelaskan seperti ini karena kita membahas tentang apa? Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka seksi interaktif, sesi soal jawab, dan begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya kami mohon maaf untuk Anda para pemerhati roja sekalian tidak dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda secara keseluruhan. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah dan tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah boleh kita mengunjungi atau ziarah ke makam orang tua kita yang kafir, karena berdalil dengan dibolehkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah berziarah ke makam ibu beliau, dan bagaimana jika kita masuk ke pemakaman yang tentunya di situ disatukan dengan pemakaman orang-orang kafir yang lainnya? Mohon penjelasan dan jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tadi dalilnya sudah saya bawakan, sahih riwayatnya itu Ahmad dan Muslim. Jadi Nabi minta ampun untuk ibunya tidak boleh. Kemudian Nabi minta izin untuk menziari kubur ibunya. Kemudian Nabi diizinkan. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, fazurul kubura. Dalam ziarah kubur. Artinya boleh di pemakaman orang kafir itu, di semuanya orang kafir. Di antaranya juga orang tua kita di situ ada, atau bapak kita ada, ya kita ziarah boleh. Bahwa kita tujuannya untuk ingat bahwa kita pasti mati, bukan mintakan ampun, enggak boleh mintakan ampun. Sekedar ziarah aja untuk ingatkan bahwa kita pasti mati. Dan orang-orang kafir disiksa di kuburnya. Orang kafir disiksa di kuburnya. Dan Nabi SAW pernah masuk ke satu kebun, kemudian untuk menunjukkan bahwa tidak ada zaman fatrah itu. Hadis itu untuk menunjukkan tidak di zaman fatrah, dibahas oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Kemudian onta pada bergerak, onta-onta ini. Karena biasanya binatang itu mendengar siksaan kubur. Yang tidak dengar itu hanya jin dan manusia, tapi binatang dengar. Bergerak ini kuburan siapa? Itu orang-orang jahiliyah, kata sahabat. Mereka sedang disiksa di kuburnya, kata Rasulullah SAW. Ya, mereka disiksa di kuburnya. Maka binatang itu banyak yang menyingkir karena disiksa mereka itu. Jadi sekedar untuk ziarah kuburnya boleh, kan nas dalil membolehkan. Kalau memang kita enggak mau, dari jauh aja boleh, enggak ada masalah. Kita bicara soal masalah boleh atau tidak boleh. Kalau boleh, boleh gitu. Tapi kalau untuk ziarah ke kuburan kaum muslimin, memang banyak hadis tentang anjurannya, karena manfaatnya besar. Pertama mengucapkan salam, yang kedua kita mendoakan mereka, yang ketiga kita ingat mati bahwa kita pasti seperti mereka. Nah, yang lain. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan perihal donasi Ustaz. Nah, bagi kami yang berada di daerah pelosok, apakah boleh bagi kami yang ingin memanggil seorang Ustaz ya, dari luar dengan cara patungan untuk mengganti perjalanan Ustadz tersebut, karena di daerah kami belum ada Ustadz menyampaikan dakwah sunnah. Ustadz menyampaikan dakwah sunnah. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu. Sekarang kalau antum memang di daerah itu tidak ada guru, tidak ada Ustadz, sekarang kan sudah ada TV, Ya, ada radio yang bisa antum dengarkan sama-sama kajian-kajian itu. Sabtu pagi antum bisa dengarkan sama-sama semuanya. Enggak mesti harus manggil ustaz, enggak mesti gitu. Kecuali antum kirim surat kepada orang-orang tertentu yang memang dia mampu, bagaimana supaya mereka itu bisa mengirimkan da'i ke tempat itu. Tentunya kepada orang yang punya hak, punya wewenang, yang bisa mengirimkan da'i, yang da'inya benar. Al-Quran Sunnah Fahmi Sahab, ada juga orang dikirimkan da'i, da'inya enggak benar. Mara da'inya alul bidah. Atau bukan alul bidah, tapi udah jelas hizbi. Ini kan rusak dakwah. Tadinya aman sesuai dengan fitrah, negara datang da'i ini ribut, pecah belah. Ini nyata di lapangan, kejadian. Kemudian yang ketiga, antum juga mengumpulkan donasi, enggak ada manfaatnya sama sekali. Dan antum akan terus seperti itu nantinya. Gitu. Dan itu kalau udah sekali donasi akan terus, enggak mau berhenti itu. Makanya tukang ngumpulin donasi, yang tukang-tukang ini, ustaz-ustaz yang tukang-tukang ngumpulin, itu enggak pernah berhenti itu, di statusnya dia mesti donasi, udah. Hatta enggak ada apa-apa, donasi tetap dia. Enggak tahu itu. Udah, enggak ada gempa, enggak ada apa, enggak ada banjir, donasi. Buat apa? Buat keluarganya nantinya. Ini udah sakit ini, sakit yang seperti ini. Jadi jangan dibiasakan yang seperti itu. Jangan. Jadi antum enggak mampu, kan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Atau cara yang lain. Antum nih di daerah itu cari yang terbaik. Dia pendidikannya SMP atau SMA, yang terbaik cari. Kirim ke pondok. Yang nanti dia 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun dia bisa dakwah di tempat itu. Dia harus sabar. Harus sabar, kan banyak di daerah-daerah juga yang enggak ada dai, banyak gitu. Tapi antum panggil dai-dai yang enggak jelas, bukan tambah benar. Kan banyak yang dikirim dai-dai enggak jelas oleh lembaga-lembaga dakwah. Yang akidahnya enggak benar, manhajnya enggak benar, pemahaman enggak benar, ya tambah rusak. Yang tadinya mereka sesuai dengan fitrah, akhirnya rusak. Ribut di antara mereka. Dulu terjadiin banyak yang seperti ini di daerah. Asalnya antum usahakan cari tuh anak-anak yang terbaik, kirim ke pondok. Supaya mereka nanti belajar pulang dakwah di daerahnya. Kalau udah bisa, kalau bisa nanti ke Madinah lagi, pulang dia dakwah. Dan itu terus seperti itu, kan manfaat. Nanti kalau udah banyak dakwahnya dan juga ada muhsinin yang bantu, ya bikin pondok nanti di sana. Itu perlu waktu dan sabar. Gak bisa sekaligus, gak bisa sehari dua hari, itu kerjaan puluhan tahun itu untuk seperti itu. Kesabaran penting dalam dakwah, mengembangkan dakwah ini. Nah, sekarang banyak orang yang dia baru terjun di medan dakwah ini, masya Allah dakwah salaf yang hadir ribuan, dia gak tahu bagaimana susah payahnya orang dari awal. Gimana tuh merintis dakwah itu, dia udah tinggal lihat enaknya aja. Kan perlu sabar. Di daerah juga seperti itu, antum merintis dakwah daerah juga seperti itu. Jangan datang pulang, tapi antum gak membina apa-apa, gak ada manfaatnya sama sekali. Yang paling pokok antum bina mereka tentang akidah, tentang tauhid, itu yang paling penting. Jauhkan syirik, tegakkan tentang sunnah, jauhkan bid'ah. Orang mau ngomong apa, gak usah pedulikan, tapi ini harus jalan dan harus ditanamkan pada mereka sejak awal dakwah, sehingga mereka kuat nanti. Ada fitnah apa juga tetap mereka kuat. Al-Quran wa sunnah fahmi salam, itu yang ditanamkan. Dan itu dai-dai begitu. Kalau cara mau umum, enggak usah dai kirim dari mana-mana, enggak ada manfaatnya. Seperti dai-dai yang sekarang nih, datang dari luar kota ke Jakarta mau ngapain? Sama juga garamin apa? Air laut. Apa enggak ada dai di Jakarta? Enggak ada dai. Jabodetabek enggak ada dai, datang dari luar kota mau ngapain? Enggak ada manfaatnya mereka datang ke sini. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Cukup dengan dai-dai yang ada. Yang mereka yang paling pantas, yang paling wajib mereka dakwakan di daerah mereka, tegakkan tauhid daerah mereka. Dari mana ya mereka? Dari Bandung, dari Tasik, dari Sumatera, dari Aceh, dari mana lagi? Dakwakan di tempat mereka. Mereka lebih butuh orang-orang itu daripada mereka datang ke Jakarta. Mau ngapain ke Jakarta? Gak ada manfaatnya. Daerah itu lebih penting untuk mereka dakwah. Allah berikan mereka ilmu, Allah berikan mereka sedikit kekayaan, dakwahkan di daerah, jangan Jakarta. Mau ngapain Jakarta? Apa gak ada ustaz Jakarta, gak ada da'i lagi Jakarta? Ini kadang-kadang gak benar juga. Pengurus-pengurus dan panitia majelis taklim juga gak benar ini. Manggil-manggil orang, segala macam, kemudian donasi lagi. Ini merusak dakwah dan bikin perpecahan dalam dakwah. Jadi kembali kepada yang tadi, antum sabar di daerah, antum mohon kepada Allah, dan antum utus orang-orang yang tamatan SMA itu untuk sekolah di pondok-pondok salaf. Itu bisa masukkan juga ke tempat saya, Minhaj Sunnah gitu. Kalau enggak ada duit enggak ada masalah, gratis, enggak ada masalah. Jadi biar dididik, dibina supaya mereka nanti bisa dakwah di daerahnya. Itu yang kita harapkan. Dengan pondok ini supaya mereka bisa berdakwah daerahnya. Bukan sekarang pondok berlomba-lomba cari duit, cari keuntungan, bukan. Nah, yang lain mungkin terakhir satu lagi. Nah, baik, terima kasih banyak sekurang dari atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan Ustaz mengenai pembahasan hadis sahih dan hadis dhaif. Bagaimana sebenarnya penjelasan ilmiah para ulama hadis mengenai status hadis membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumatnya yang pada saat ini banyak kembali dibahas? Mohon jawaban dan penjelasan Ustaz. Jadi pertanyaan apa enggak salah alamatnya? Ini kan pertanyaan mesti ke Dewan Fatwa. Karena yang ngeluarin fatwa Dewan Fatwa. Kok nanyanya ke saya? Jadi masalah baru lagi nih. Dan ini harus dijelaskan secara ilmiah kan. Enggak gampang. Ketika orang mengatakan bahwa hadis tentang membaca surah Al-Kahfi dari Jumat itu lemah, ya harus dibuktikan di mana kelemahannya. Hadis ini sudah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil. Dan juga disahihkan oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan yang banyak lah. Termasuk Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Dan saya menyukai membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Ada dalam kitab-kitab mazhab juga banyak disebutkan oleh mereka bahwa tentang membaca surah Al-Kahfi dari Jumat. Jadi ketika orang menyebutkan bahwa hadis itu dhaif atau lemah, ya tunjukkan, itu jelaskan mestinya secara ilmiah di mana kelemahannya. Itu yang pertama berkaitan dengan masalah surah Al-Kahfi. Jadi ketika dikatakan lemah, yang mengatakan lemah itu harus tunjukkan apanya? Buktinya, siapa rawi yang lemah? Gitu. Di mana sanadnya? Sebab sanad itu kan dari agama. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya yang paling penting fatwa itu berkaitan tentang apa? Tauhid dan bahaya syirik mestinya. Ini umat Islam, apalagi di sekolah-sekolah, udah baca surah Al-Kahfi, begitu yang akan dhaif, kok dhaif kita lagi enak-enak baca. Akhirnya tadinya orang baca surah Al-Kahfi jadi gak baca, gara-gara apa? Fatwa yang membingungkan kaum muslimin. Ini nyata ini. Karena yang bertanya, yang nanya ini banyak dari sekolah-sekolah. Kita udah biasakan Ustaz membaca surah Al-Kahfi dari Jumat, sekarang paling gak mau baca gara-gara fatwa. Jadi fatwa ini membingungkan umat. Kan gak boleh fatwa membingungkan umat. Mesti yang paling penting dari dewan fatwa, fatwanya tentang apa? Tauhid, tentang syirik. Apa udah gak ada lagi kesyirikan di Indonesia? Banyak kesyirikan, bahas tentang ziarah kubur, bahas tentang kubur-kubur yang disembah, bahas tentang jimat, tentang dukun, tentang sihir, banyak nih, ratusan dibahas. Kok tentang qiraah suratul kahfi yaumul jum'ah dibahas? Ini dah gak beres ini. Cari yang paling penting dulu dong, apa yang paling pokok supaya umat Islam ini menjauhkan perbuatan syirik. Bahkan ada lagi pertanyaan tentang gimana Ustaz, kan ada di fatwa itu juga yang sama tentang membaca azan di telinga bayi. Hadisnya dhaif. Satu lagi hadisnya maudhu, palsu. Tapi kemudian fatwanya apa? Ya kalau mau orang baca yaitu ijtihad. Ya kalau hadis dhaif boleh enggak dipakai? Enggak boleh dipakai. Jadi ini, gimana ya? Dia antum bisa nilai sendiri deh. Itu bersamaan loh, kan dia keluarkan fatwa itu kalau enggak salah 20 fatwa ya. Nah, di antara itu adzankan bayi, saya juga ditanya masalahnya. Adzankan bayi gimana salah hadisnya dhaif dan maudhu? Dia juga jelaskan. Tapi kan ada ijtihad ulama. Kalau ada ijtihad ulama, kalau dhaif enggak boleh dipakai. Adzan itu ibadah bukan? Kalau ibadah adzan itu ketika dikerjakan jadi jatuhnya apa? Jatuhnya apa? Beda. Kok yang ini Al-Kahfi enggak boleh, ini boleh. Jadi banyak yang namanya tanakudot, paradoksal namanya. Yaitu nanti dewan fatwa musyawarah lagi aja. Bagaimana supaya tidak membingungkan umat gitu. Jadi ketika saya mau jawab, kan harus sanad, enggak gampang menjawabnya. Syekh Albani menyesuaikan, para ulama menyesuaikan di mana letaknya kedhaifan hadis itu. Kalau enggak salah di keputusan itu bahwa ada yang sahih tapi mauquf dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Artinya boleh membaca surah Kahfi tidak mengkhususkan hari Jumat, kapan waktu aja. Jadi bukan hari Jumat, hari apa aja boleh, tapi tidak mengkhususkan hari Jumat. Begitu kesimpulannya kalau enggak salah begitu. Fatwa. Nanti bisa dicek lagi. Mesti pertanyaannya kepada dewan fatwa, bukan kepada saya mestinya. Tapi karena saya ditanya, saya jawab gitu. Dan ada lagi berapa lagi? Yang pertanyaan tadi yang saya bahas itu tadi tentang pengumpulan donasi. Itu juga dijawab. Mestinya lihat di lapangan, pengumpulan donasi ini tidak maslahat sama sekali. Ngerusak dakwah Islam, mencoreng nama dakwah Islam. Tapi dibolehkan dalam dewan fatwa. Boleh kalau memang kondisinya lihat siapa. Kan ketika Rasulullah menyuruh untuk mengumpulkan donasi, Rasulullah sebagai apa di sini? Ulul amri. Ketika suruh Bilal untuk ngambil sedekah dari wanita-wanita itu di hari Id, Nabi sebagai pemimpin. Kalau sekarang kita kumpulkan donasi, antum buka lagi nih kerusakan di muka bumi ini. Yang maling banyak, yang penipu banyak, pengkhianat banyak, yang merubah nomor rekening banyak. Ini nyata, saya lihat sendiri di lapangan. Dan saya ngalamin tuh. Itu para pembohong itu. Ya antum pengumpulan donasi antum lihat dong. Kalau soal dalil kita sama-sama adu hujah deh kalau dalil deh. Ya. Kita sama-sama ilmu kan. Sama punya dalil kan gitu. Enggak ada satupun hadis Nabi kumpulkan donasi, enggak ada. Kalau Nabi ya Nabi, tapi orang umum enggak ada. Hatta fi'lu salaf enggak ada. Kumpulkan donasi. Enggak ada sama sekali. Itu tinggalkan semuanya. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Makanya kalau mau bikin fatwa yang bagus aja fatwanya, tentang apa? Tentang tauhid dan bahaya syirik, tentang sunnah dan bahaya bid'ah. Itu aja terus jelaskan, sehingga umat yang direkam oleh dia pentingnya tauhid, pentingnya sunnah, bahaya syirik, bahaya bid'ah. Itu yang paling penting ditekankan kepada umat, sehingga mereka kuat nanti dengan Quran dan sunnah al-fahmi salaf. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.